Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Khana fi din wa khatif Allah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada hadis yang ke-10. Hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud serta Al-Imam Tirmidzi rahimahumullah taala. Saya akan baca kembali hadisnya. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'idatan balighatan wajilat minhal kulub wa darafat minhal ayun. Rasulullah alaihi salatu wa salam pernah memberi nasihat kepada kami, mu'idah, dengan nasihat yang sangat mengena. Hati merasa takut darinya dan mata meneteskan air mata dari nasihat tersebut. Fakulna, kemudian kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mu'idhatu muwaddi' fa'usina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah, maka berilah wasiat kepada kami. Qala usikum bittaqwallah wasami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum 'abdun fa innahu ma ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katira. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan patuh kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ketahuilah, man ya'ish minkum, siapa di antara kalian yang hidup setelah meninggalku, maksudnya hidup panjang, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Di saat melihat perselisihan yang begitu banyak, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku. Dan ajarannya khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ajaran tersebut dengan gigi geraham. Yakni pegangilah kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ketahuilah, perkara yang bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat. Terakhir yang kita ambil, barakallahu fikum, wasami wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Mendengar serta taat kepada seorang pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Orang yang kastanya lebih rendah dari yang dipimpin. Barakallahu fikum. Ketaatan terhadap amir bukan cuma sebatas kepada amir daulah, pemimpin daerah, tidak. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarah Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan bahwa bahkan ketaatan terhadap Amir Safar pun hukumnya wajib. Mendengar taat kepada Amir Safar hukumnya wajib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau tidak diwajibkan ketaatan terhadap Amir Safar, maka apa faidah Rasul alaihi salatu wassalam memerintah untuk mengangkat satu Amir dalam rombongan safar tersebut. Barakallahu fikum. Jadi kita pergi 10 orang, kemudian kita sepakat Amir safarnya siapa? Fulan. Sudah, kita taat kepada Amir safar tersebut. Hukumnya wajib, kata beliau rahimahullah ta'ala. Namun dalam hal yang berkaitan dengan safar secara khusus. Dalam hal yang berkaitan dengan safar secara khusus. Barakallahu fikum. Itu hukumnya wajib. Apa artinya hukumnya wajib? Bila tidak ditaati Amir Safar tersebut, maka berdosa. Contoh, mungkin barakallahu fikum, di antara kita pernah yang melakukan rombongan perjalanan daurah motoran. 10 motor, 15 motor. Kan pasti ada ditunjuk apa? Amirnya. Tayib. Rembukan, barakallahu fikum, sang Amir mengambil keputusan. Tayib, kita putuskan dalam perjalanan tidak boleh kecepatan di atas 70 km per jam. Ambil jalur tengah. Bukan jalur apa? Lingkar selatan misalnya. Barakallahu fikum, sudah ambil kesepakatan seperti itu, dalam perjalanan baru keluar Cilacap sudah ngebut-ngebutan sendiri. Berangkatnya 10 motor, sampai di sana tinggal Amirnya sendiri, mana orangnya? Oh, barakallahu fikum. Itu dari rombongan tadi barakallahu fikum azim, berdosa dia. Kenapa? Nah, Rasulullah SAW sudah memerintah di dalam safar untuk mengambil seorang amir. Kemudian sudah ada kesepakatan di situ, sudah ada pengarahan di situ yang diarahkan oleh siapa? Amir. Tiba-tiba barakallahu fikum dilanggar aturan tersebut. Anda bisa lihat dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah ini, dalam syarah, dalam kitab beliau Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Barakallahu fikum. Itu dalam Amir Safar saja harus ditaati. Terlebih lagi yang ini sifatnya daulah, daulah keselamatan, kemaslahatan apa? Umat manusia. Sangat penting untuk kita perhatikan barakallahu fikum. Ketaatan terhadap mereka. Terlebih lagi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi takkid, disangat ditekankan, wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak, wajib untuk taat. Tidak boleh tidak. Di sini barakallahu fikum. Kondisi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Seorang sunni salafi. Prinsip dia terhadap pemimpin. Wajib untuk taat terhadap mereka. Selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Tidak melanggar syariat Islam barakallahu fikum. Dalam perkara-perkara sifatnya hukum asalnya mubah, urusan dunia, tetapi untuk kemaslahatan bersama, maka wajib untuk kita taati. Untuk kemaslahatan bersama barakallahu fikum, bukan kepentingan seorang amir, bukan kepentingan daulah semata, tapi untuk kepentingan warga, masyarakat yang ada di situ. Wajib untuk kita taati. Kalau kita melanggar, akan membahayakan pihak yang lain misal. Bisa jadi menyebabkan pihak yang lain meninggal, terbunuh. Yang demikian itu barakallahu fikum harus kita perhatikan. Tidak boleh apa? Sembarangan. Contoh barakallahu fikum, rambu-rambu lalu lintas di saat kita berkendara. kemudian perlengkapan di saat kita berkendara, ada aturan-aturannya barakallahu fiik, sudah kita taati. Itu kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi kita semata atau kepentingan amir. Kalau kita melanggar barakallahu fiikum, bisa jadi orang lain yang apa? Celaka. Berapa banyak barakallahu fiikum kecelakaan yang ada di jalan raya? Terjadinya itu bukan keteledoran orang yang apa? Celaka tadi, tapi karena keteledoran orang lain sehingga orang lain menjadi apa? Korbannya. Hal-hal seperti ini barakallahu fiikum harus kita perhatikan. Wa in tama wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak, orang yang dari sisi kasta di bawah yang dipimpin. Budak barakallahu fikum bisa dijual belikan, tetapi harus ditaati. Tayyib. Fa innahu may ya'is minkum, maka sungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup, ya, yang hidup yaitu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Barakallahu fikum. Perselisihan terbesar. Awal barakallahu fikum khilaf yang muncul di zaman para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal kali yang muncul adalah khilaf yang muncul di zaman sahabat Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Khilaf di dalam membaca Al-Quran. Kalau di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang muncul adalah sebagian orang dia keluar dari apa? Agama Islam, murtad. Kemudian diperangi oleh siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di zaman sahabat Umar barakallahu fikum tenang. Tetapi daerah kekuasaan Islam semakin apa? Luas. Luas luar biasa. Barakallahu fikum. Ketika sahabat Umar meninggal, dan meninggalnya beliau sebagai miftahul syar, ketika beliau meninggal akan muncul apa? Kerusakan setelahnya. Barakallahu fikum. Saya lupa lafaz hadisnya yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah bin Yaman mengkisahkan tentang kematiannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah meninggalnya beliau itu awal bab dari terbukanya apa? Fitnah. Terjadi ini itu dan segala macamnya. Kenapa? Saking banyaknya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Awal kali yang hampir terjadi perang saudara antara kaum muslimin, yaitu ketika sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu membawa berita dari Syam kepada sahabat Utsman bin Affan, yaitu barakallahu fikum perselisihan perbedaan di dalam membaca Al-Qur'an. Di Syam barakallahu fikum, empat negara, Palestina, Yordan, Suriah, barakallahu fikum, apa satu lagi? Empat barakallahu fikum. Di negeri tersebut banyak sekali kaum muslimin. Kemudian memiliki lahjah yang berbeda-beda, lugah yang berbeda-beda. Sehingga mereka di dalam membaca Al-Qur'an muncul apa? Perbedaan. Semua saling mengaku, beginilah cara membaca yang benar. Akhirnya muncul perbedaan bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Hampir saja terjadi perang saudara. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman membawa berita kepada khalifah, dan khalifah bermusyawarah pun akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk menyalin apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sebelumnya telah dicatat secara sempurna, dikumpulkan menjadi satu mushaf di zaman sahabat Abu Bakar dengan dipimpin oleh sahabat Umar dan dikerjakan oleh sahabat Zaid bin Harithah barakallahu fikum. Ketika sudah dikumpulkan menjadi satu mushaf, dipeganglah oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar meninggal, dipegang oleh putrinya terus sebagai istri Rasul, yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha. Tapi barakallahu fikum, ketika di zaman Khalifah Utsman, karena saking banyaknya kaum muslimin, mereka tidak muncullah perbedaan di antara cara membaca mereka dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum, akhirnya dimintalah mushaf yang dipegang oleh Hafsah radhiyallahu taala anha, disalinlah oleh sahabat Utsman. Beliau menunjuk 4 orang sahabat, 3 dari Quraisy, 1 dari Ansor. Kemudian beliau berpesan, kalau terjadi perbedaan pendapat cara membaca, maka kembalikan kepada Quraisy, yaitu kepada 3 orang sahabat ini, dikarenakan Al-Qur'an turun kepada kaum Quraisy. Turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dari Quraisy. Setelah disalin barakallahu fikum, selesai penyalinannya, kemudian beliau meminta kepada seluruh sahabat untuk mengumpulkan catatan-catatan ayat Al-Qur'an yang mereka punya, yang tertulis di kulit-kulit binatang yang sudah disamak, yang tertulis di pelepah-pelepah kurma, semuanya diminta untuk dikumpulkan. Setelah itu dibakar. Setelah itu dibakar. Supaya barakallahu fikum, yang dijadikan sebagai pegangan bagi kaum muslimin adalah mushaf yang sebelumnya telah dicatat oleh siapa? Setelah dicatat di zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga barakallahu fikum, mushaf yang terkenal di zaman kita sekarang, mushaf ala rasmi Utsman, mushaf sesuai catatan Utsman. Panjenengan semua bisa buka kitab atau suci Al-Qur'an, mushaf itu di bawahnya ada tulisannya ala rasmi Utsman. Barakallahu fikum. Setelah selesai pencatatannya, kemudian catatan-catatan Al-Qur'an yang ada tadi dikumpulkan dan dibakar. Orang yang terakhir kali mengumpulkan catatan tersebut adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau merasa berat hati untuk mengumpulkannya, tetapi akhirnya tetap dikumpulkan. Dan salinan tersebut barakallahu fikum dibagikan ke penjuru daerah. Sehingga barakallahu fikum semua berpegangan dengan satu mushaf tadi. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala dalam kitabnya barakallahu fikum menjelaskan perbedaan alasan mencatat mushaf di zaman Abu Bakar dan di zaman sahabat Utsman. Kalau di zaman sahabat Abu Bakar dicatat mushaf supaya tidak hilang mushaf tersebut, supaya Al-Qur'an tidak hilang. Kenapa? Dalam peperangan itu begitu banyak kaum muslimin dari Hufad, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an meninggal dunia sebagai syahid. Sehingga khawatir nanti kalau meninggal lama-lama apa? Habis. Enggak ada hafidnya, habis. Sehingga dikumpulkan, sudah dibukukan. Walaupun yang lain mati di sana sini, tapi sudah dibukukan, sudah dipegang. Barakallahu fikum. Kalau di zaman sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, tujuannya adalah untuk menghilangkan perselisihan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, di saat menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin. Bisa kita bayangkan barakallahu fikum, kalau dulu sahabat Abu Bakar enggak setuju penulisan apa? Al-Qur'an. Kemudian tidak tercatat Al-Qur'an. Sekarang kira-kira kita dapat apanya barakallahu fikum? Enggak tahu barakallahu fikum. Yang sekarang seperti ini saja sudah sangat sempurna, masih ada firqah yang mengaku, yang mengklaim bahwa mereka masih punya apa? Ayat-ayat yang belum ditulis di dalam mushaf. Mushaf yang ada sekarang itu Quran yang kurang. Masih ada sekian juz belum ditulis, masih ada sekian surat belum ditulis. Siapa mereka barakallahu fikum? Kaum Syiah. Ini sudah begitu jelas saja masih ada seperti itu. Coba kalau seandainya tidak tersalah kayak apa barakallahu fikum kondisi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menyampaikan berita dari Allah, fa innahu may ya'ish minkum. Siapa saja yang di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fasara ikhtilafan katsira, maka sungguh akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Luar biasa barakallahu fikum. Kalau dahulu ayat-ayat Al-Qur'an dipahami dengan satu pemahaman, pesan-pesan Rasul dipahami dengan satu pemahaman. Sekarang barakallahu fikum, satu ayat memiliki 4 atau 5 pemahaman. Satu hadis barakallahu fikum memiliki berapa? Sekian banyak pemahaman. Yang semua berlawanan dan bertolak belakang, tidak ada kesamaan. Begitu banyak kondisi yang pada kondisi demikian barakallahu fikum. Belum lagi ketika kita berbicara satu amaliyah, satu amalan. Memang Ibn Taymiyyah rahimahullah taala telah menjelaskan di dalam kitab beliau Sifatus Shalah, al-ibadat idza waradat ala wujuhin mutanawi'atin fa innaha tuf'al ala hadhihi al-wujuh. Ala hadza marra wa ala hadza marra. Ibadah-ibadah bila tata caranya datang lebih dari satu, maka semuanya dikerjakan. Terkadang mengamalkan yang ini, terkadang mengamalkan yang itu. Barakallahu fikum. Itu praktek ibadah. Diamalkan. Tayib, satu kaifiyah. Namun barakallahu fikum, dalam satu amalan ini terkadang muncul, kita dapati dari pendapat yang ada, membawakan hadis yang sahih, membawakan hadis yang lemah, membawakan hadis yang hasan. Seperti itu barakallahu fikum. Satu amalan saja. Contoh dalam sholat, mengangkat kedua tangan ketika takbir. Allahu Akbar barakallahu fikum. Mengangkat kedua tangannya kapan, setinggi apa, kemudian meletakkannya di mana, setelah diletakkan ditaruh di mana. Itu semua barakallahu fikum memiliki hadis-hadis yang begitu banyak. Dalam satu gerakan memiliki 3 kaifiyah. Mengangkat kedua tangan ada 3 kaifiyah ataupun 3 tata cara. Tingginya sepundak, telinga bagian bawah, telinga bagian atas. Semua datang hadisnya. Barakallahu fikum. Ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya hasan, seterusnya. Kemudian ketika meletakkan tangan di punggung tangan, di atas persendian, di atas lengan. Semua ada hadisnya. Kemudian ketika meletakkan tangan di atas dada, di atas pusar, di bawah pusar. Barakallahu fikum. 3 pendapat ini semuanya berhujah dengan qaulur rasul wa fi'lur rasul. Sabdanya Rasul dan perbuatannya siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Cuman barakallahu fikum, dari si derajat hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang lemah. Namun lemahnya hadis ini sebagian ulama mengatakan masih sah untuk dijadikan sebagai hujjah. Itu kalau kita berbicara kaifiyah satu amalan ibadah. Kalau kita berbicara barakallahu fikum penafsiran satu hadis, penafsiran satu hadis ini barakallahu fikum kembali kepada banyak sekali kepala manusia. Ada yang mengatakan ini maksudnya demikian, ada yang mengatakan ini maksudnya demikian, ada yang mengatakan ini maksudnya apa demikian. Ini barakallahu fikum yang dikatakan apa? Khilaf, perselisihan. Nah, barakallahu fikum, bagi kita untuk selamat dari perselisihan sangat mudah. Sangat mudah. Yaitu dengan cara kita kembalikan itu semua dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. di dalam mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam, atau di dalam memilih pendapat. Kita hendak memilih sebuah pendapat, barakallahu fikum, kita dengan kelemahan kita, enggak usah, kalau dulu saya belajar usul barakallahu fikum dipesani, enggak usah terlalu pede untuk mengatakan kultu, aku katakan dalam pendapat ini yang benar adalah ini. Tidak, tetapi ucapkanlah qaulal ulama, qaulal alim, telah berkata Syekh Fulan mengatakan demikian, telah berkata Syekh Fulan mengatakan demikian, itu barakallahu fikum yang lebih selamat bagi kita. Kemampuan kita itu hanya sebatas barakallahu fikum mengutip, mengambil satu pendapat, sehingga tidak perlu kita katakan aku katakan. Kita nisbahkan pendapat tersebut kepada qailnya, kepada orang yang berbicaranya, itu syai'un afdal, jauh lebih utama daripada kita hilangkan qailnya, orang yang berbicara, kemudian kita sandarkan kepada kita. Padahal Syekh Ibnu Taimin yang mengatakan, aku katakan ini hukumnya wajib. Misal demikian. Padahal yang mengatakan wajib siapa? Kita baru baca ini. Oh, Syekh Ibnu Taimin mengatakan wajib ya. Taib, kita jelaskan, tiba-tiba kita katakan, aku katakan pendapat ini hukumnya wajib. Padahal maksudnya apa? Kata Syekh Ibnu Taimin ini hukumnya wajib. Lebih afdal bagi dia untuk mengatakan telah berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala ini hukumnya wajib. Mengurangi barakallahu fikum khilaf-khilaf yang ada, kemudian lebih barokah. Lebih barokah. Ucapannya lebih berbobot. Oh, Syekh Ibnu Taimin yang berpendapat ya. Oh, Ustaz Fulan berpendapat itu ya. Kan lebih enak. Oh, Ustaz Fulan berpendapat dengan pendapatnya Syekh Ibnu Taimin. Lebih selamat barakallahu fikum untuk agamanya, lebih selamat untuk kaum muslimin. Mengurangi khilaf-khilaf yang ada. Barakallahu fikum, dengan kita menyandarkan kepada qailnya, orang yang mengambil pendapat tersebut, kemudian pula barakallahu fikum, di saat kita memilih, kita pilih di atas keimanan dan ketakwaan, bukan hanya sebatas apa? Bukan hanya sebatas barakallahu fikum, kayaknya saya cocok lah. Kayaknya saya cocok. Tidak, barakallahu fikum. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Saya contohkan barakallahu fikum. Kalau saya pribadi, sampai sekarang masih bimbang. Tidak pernah mengambil keputusan karena kekhawatiran. Barakallahu fikum. Di dalam ilmu berburu barakallahu fikum, ada pembahasan di situ jenis-jenis binatang yang halal dan haram. Kemudian barakallahu fikum, ketika buruan itu jatuh, kita lihat dia itu matinya karena jatuh atau karena terkena senjata kita. Kita nembak barakallahu fikum. Jatuh ke air. Mati dia. Halal atau haram? Kita lihat. Halal kena tembak. Enggak, kita lihat. Burung itu kena tembak apanya? Kena tembak kakinya. Pahanya misal. Atau kena tembak sayapnya. Sehingga dia tidak bisa apa? Terbang. Terus jatuh. Jatuhnya ke air. Pas kita datangi, kita ambil, kok udah mati? Ini kira-kira matinya karena luka tembak kita atau karena kepalanya jatuh ke air kemudian dia gak bisa bernafas? Kenapa kira-kira? Ini ketembaknya sayapnya loh, barakallahu fikum. Kita lihat. Burung itu burung yang bisa bertahan di air atau tidak? Oh tidak, burung emprit. Dia jatuh ke air. Kita lihat, cuma sayapnya saja yang patah. Tapi kok bisa mati dia? Logisnya biasanya pengalamannya kalau ketembak sayap dia gak mati. Oh berarti dia matinya karena tenggelam. Sudah kita buang. Kita buang. Kenapa? Itu mati bukan karena tembakan kita. Tetapi karena apa? Tenggelam. Ada lagi barakallahu fikum orang nyembelih pasur misalnya. Disembelih karena takut terbang udah keluar darahnya semua ini, masih berdiri tokle kepalanya. Letakin. Mati dia. Kenapa dia mati? Dipatahin lehernya atau karena sembelihannya tadi? Jawabnya karena dipatahin lehernya. Sebagai bukti kalau dengan dipatahin dia masih pergi. Oh, berarti haram. Bukan apa? Mati karena disembelih. Itu kaifiah-kaifiah. Harus kita perhatikan baik-baik. Jenis burung. Jenis binatang. Barakallahu fikum. Apa namanya? Kelawar. Kalong itu. Yang makan buah. Apa namanya? Yang bisa gede banget itu loh. Bukan yang makan binatang kecil. Kan ada yang makan binatang ya. Ini yang makan buah-buahan. Barakallahu fikum. Yang bisa gede. Kalau kita mengkaji dari kalamnya para ulama, masya Allah, apa ya? Kalau kita pakai enak halal itu, halal. Kenapa? Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan boleh. Kita penasaran, enak kayaknya ini, halal aja. Kita lihat sebagian para ulama mengatakan haram dengan dalil dan kaidah. Barakallahu fikum. Aduh. Ini menyebutkan haram. Berarti saya bentuk kehati-hatiannya saya tidak memakannya. Barakallahu fikum, satu jenis, barakallahu fikum, satu jenis saja tadi. Khilafnya luar biasa, pembahasannya cukup panjang. Bentuk kehati-hatiannya para ulama di dalam apa? Memberi taujih, memberi arahan kepada kaum muslimin. Luar biasa barakallahu fikum arahnya satu demi satu dibahas oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin rahimahullah taala, beliau membahas masalah ini dalam kitab beliau Syarhul Mumti. Disebutkan adillah, disebutkan kaidah, disebutkan uruf oleh beliau. Yang menunjukkan kuatnya pendapat beliau dan usulnya beliau barakallahu fikum. Beliau mengambil kesimpulan tidak boleh untuk dimakan. Kaidah-kaidahnya disebutkan oleh beliau. Kalau kita melihat mengkaji kalamnya para ulama yang lain mengatakan boleh. Ini kan namanya apa? Khilaf muncul. Perbedaan yang ada. Kenapa barakallahu fikum? Semua kembali kepada dasar pengetahuan orang di dalam menjadikan adillah sebagai alasan, di dalam mengambil kaidah sebagai apa? Alasan. Dan banyak lagi barakallahu fikum khilaf-khilaf yang muncul seperti itu. Kembalinya kepada iman dan takwa. Kalau kita barakallahu fikum belajar ilmu fikih tanpa didasari dengan iman, tanpa didasari dengan takwa, maka kita hanya sebatas mengikuti hawa nafsu kita. Hanya sebatas mengikuti hawa nafsu kita. Yang bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan diri kita kepada siapa? Dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kamin unas barakallahu fikum. Dia belajar tentang ilmu agama tapi ibadahnya semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena di saat dia mempelajari, dia hanya mengambil apa? Yang cocok dengan dirinya saja. Terlebih lagi terkait dengan zalatul alim. Yang seorang alim itu terjatuh dalam kesalahan para ulama. Ini alim ini terjatuh dalam kesalahan tapi diambil sama dia. Ini cocok bagi saya. Cocok bagi saya. Ya akhirnya barakallahu fikum terseret kepada perkara-perkara yang sangat mungkar. Kalau di zaman sekarang barakallahu fikum, di akhir-akhir zaman ini muncul barakallahu fikum yang waliyadzubillah masalah apa? Surah, video dan semisalnya. Yang sebelumnya mereka semua mengatakan haram, tiba-tiba sekarang berbondong-bondong mengatakan halal. Yang dulu barang kita tahun 5 tahun silam barakallahu fikum, kalau ditanya apa hukumnya? Haram. Ditanya apa hukumnya? Haram. Sekarang mereka pede sekali kajian-kajian mereka, mereka rekam, mereka video. Alasannya alim fulan. Lupa dengan kaidah yang ada. Qala Rasul. Mestinya mereka berpatokan dengan qaulur rasul, ucapan Rasul alaihi salam. Sudah jauh-jauh berpesan. Dulu mengatakan haram barakallahu fikum. sekarang sudah halal, bahkan menjadi wajib. Demi apa? Maslahat, kepentingan. Ini kepentingan dakwah. Al-wasailah hukmul maqasid. Karena ini dakwah yang hukumnya wajib, maka ini pun juga apa? Wajib, karena ini adalah perantara. Kalau dengan ini dakwah itu bisa menyebar ke seluruh penjuru. Enggak perlu kita datang ke satu daerah, enggak perlu kita door to door seperti orang tablik untuk apa? Menyampaikan. Cukup dengan satu kali rekam, kemudian satu kali klik, sudah sedunia. Barakallahu fikum. Alasannya semua dihalalkan. Waliyadu billah. Lupa bagaimana tariqah dakwah Rasul alaihi assalatu wassalam. 16 tahun beliau berdakwah, baru punya pasukan 700 orang. 16 tahun beliau berdakwah. Yang berdakwah orang pilihannya siapa? Allah. Langsung dilindungi oleh malaikat Jibril. Langsung ditalkin oleh malaikat Jibril. 16 tahun aja baru 700 orang. Kok kita buru-buru? Pengennya apa? Seluruh dunia mereka menerima dakwah kita. Seluruh kaum muslimin di dunia ini mereka mengenal sunnah. Dan seterusnya. Berhayal mereka. Melampaui batas. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Fattakullaha mas tatatum. Lupa dengan kaidah-kaidah ini. Barakallahu fikum. Kita harus betul-betul berhati-hati dalam masalah seperti ini. Itu semua barakallahu fikum sebagai pintu terjatuhnya seorang insan kepada khilaf, kepada perselisihan dan perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Di saat kalian mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ajaranku dan ajarannya khulafai rasyidin. Perhatikan di sini barakallahu fikum. Ajarannya Rasul dan ajarannya khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Pernah barakallahu fikum beberapa tahun silam, sekitar 6 tahun silam, ada yang pernah menyampaikan kepada kita ucapan seorang dai. Sudahlah, enggak usah nuduh-nuduh ahlu bid'ah, nuding-nuding ahlu bid'ah. Kita tuh sama-sama ahlu bid'ah. Kita sholat taraweh di bulan Ramadan satu bulan penuh berjamaah. Bukankah tidak pernah diajarkan oleh Rasul? Berarti itu kan bid'ah. Siapa yang enggak mengamalkan sholat sunnah taraweh satu bulan penuh berjamaah di masjid pada zaman ini? Jawabannya enggak ada. Seluruh kaum muslimin, seluruh masjid-masjid kaum muslimin ditegakkan sholat taraweh barakallahu fikum satu bulan penuh berjamaah. Berarti kan sama-sama ahlu bid'ah. Ngapain nuding-nuding ahlu bid'ah? Diam aja selesai. Barakallahu fikum. Padahal kita tidak demikian. Yang diatakan, yang dilakukan oleh mereka dari perkara bid'ah memang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang kita lakukan tidak dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh siapa? Sahabat. Bukankah Rasul telah berpesan alaikum bisunati wa sunnatil khulafa? Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ajaranku dan ajarannya khalifah. Ajarannya siapa? Barakallahu fikum. Salat tarawih satu bulan penuh berjamaah. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang sebelumnya yang pastinya beliau mengambil dari siapa? Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Beliau paham betul mengapa Rasul alaihi salatu wassalam tidak menunaikan secara utuh satu bulan penuh. Sehingga ucapan dia sama-sama ahli itu tidak loh. Saya berpegang dengan hadis Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Itu hadis kami. Itu pegangan kami. Sunnahnya Rasul. Mengamalkan sunnahnya khalifah berarti mengamalkan sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali hadisnya. Kalau dirimu apa dalilnya? terkait dengan amalan A, amalan B, C dan seterusnya, enggak ada. Kita lihat, pernah enggak diamalkan oleh para sahabat? Secara khusus khalifah, al-khulafa, lebih khusus lagi sahabatnya ayat siapa? Rasul alaihi assalatu wassalam. Tiga rangkaian ini tidak ada yang mengamalkan, ya sudah tinggalkan. Tidak layak untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Beliau berpesan, adu alaiha bin nawajid. Pegangilah kuat-kuat hal tersebut. Apa yang harus dipegangi? Dua tadi. Ajarannya Rasul dan ajarannya siapa? Khalifah. Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ajarannya mereka kita pegangi. Bukan ajarannya Rasul saja. Ajarannya Rasul alaihi salatu wasalam. Dan yang beliau wasiatkan. Yaitu ajarannya Khulafa Ar-Rasyidin. Penggantinya Nabi. Barakallahu fikum. Khalifahnya Pak. Khalifahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Al-umur, muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru di dalam ad-din, di dalam urusan agama. Bukan perkara-perkara yang baru dalam urusan duniawiyah. Kalau urusan duniawiyah jelas barakallahu fikum, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Barakallahu fikum. Pernah satu hari, kayaknya saya pernah ceritakan di sini, ketika ustaz kita menyampaikan sebuah permasalahan perkara bid'ah dalam agama, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Tanya dia kepada salah satu hadirin yang berada di luar, duduk di serambi masjid. Dari mana itu ustaznya? Dijawab, naik apa dia? Naik motor. Bilang tuh, sampaikan tuh, motor tuh bid'ah, gak ada di zaman Rasul. Sambil celingus pergi aja dia. Dia gak paham apa yang dibahas dan apa yang dia katakan. Yang dibahas adalah perkara bid'ah, perkara agama. Yang dia sampaikan adalah bid'ah, perkara dunia. Jauh bedanya. Bid'ah perkara dunia silahkan. Mau bikin rumah yang lantainya di atas, atapnya di bawah, kalau bisa silahkan. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau sholat ya kakinya di bawah, kepalanya di mana? Di atas. Harus seperti itu. Tapi kalau mau bikin rumah di balik silakan. Yang penting tidak membahayakan. Iya kan? Kalau membahayakan ya enggak boleh. Kalau membahayakan bikin ambruk dan segala macam tidak diperkenankan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ketahuilah bahwa setiap perkara sesat itu, semua perkara bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka jahanam. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, kan yang di neraka yang sesat. Jelas kan? Yang di neraka yang sesat. Kalau orang yang melakukannya berarti kan enggak. Ini pemahaman yang sangat konyol barakallahu fikum. Enggak mungkin kan perbuatan zina, perbuatannya saja di mana? Neraka jahanam, pelakunya di surga. Perbuatan kekufuran, perbuatannya saja dalam neraka jahanam, orang kafirnya di mana? Di surga. Ada saja barakallahu fikum orang membela perkara apa? Bid'ah, sampai hal-hal yang musma'kul, enggak masuk akal dijadikan sebagai apa? Alasan demi barakallahu fikum membela perkara-perkara bid'ahnya. Kalau kita sederhana saja. Kenapa sih yasinan enggak boleh? Tahlilan enggak boleh? Ya, barakallahu fikum. Gampang sederhana. Rasul ninggal enggak? Ninggal. Di zaman Rasul ada orang ninggal enggak? Ada. Di zaman sahabat ada orang ninggal enggak? Ada. Di zaman Imam Syafi'i ada orang ninggal enggak? Ada. Ternyata mereka semua enggak ada yang tahlilan. Bukankah tahlilan itu boleh? Perkaranya la ilaha illallah. Bukan masalah boleh enggak boleh. Ada contohnya enggak? Kalau tidak ada contohnya sudah, ngapain kita amalkan? Kalau memang ada contohnya, insya Allah di Mekah setiap malam Jumat itu ada tahlilan. Kalau memang ada contohnya dari siapa? Minimalnya satu dari empat madhab. insya Allah di Mekah di sekitar Ka'bah akan ada acara tahlilan warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena berhubung enggak ada, ya enggak ada yang tahlilan di situ. Hatta orang-orang kita yang umroh ke sana barakallahu pas malam Jumat juga enggak tahlilan. Antum tanya sana. Yang jamaah-jamaah haji, malam Jumat tahlilan enggak pas haji? Lupa. Oh iya. Jadwalnya apa? Malam Jumat. Tapi enggak. Di Masjid Nabi enggak ada juga. Ya kan itu Islam Arab loh. Patokannya mana Islamnya barakallahu fikum. Islam datang dari sana. Kalau Islamnya Islam Indonesia berarti sholatnya menghadap ke arah Monas. Enggak kan. Menghadapnya ke arah mana? Ka'bah. Kita sama-sama menghadap ke arah Ka'bah. Walaupun kita orang Indonesia. Orang kita orang Indonesia. Islamnya yang Nusantara. Kenapa sampai sekarang Islam sholatnya masih menghadap ke arah Ka'bah? Coba kalau berani menghadap ke arah Monas. Kalau memang benar Nusantara sejati, saya Nusantara ini. Nih Monas punya Nusantara. Enggak akan ada yang berani. Ya separuh-separuh aja baru kalau bikin mereka. Yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang enggak sesuai apa? Deh ditinggalkan yang sesuai mereka ambil waliyatu billah barakallahu sehingga betul-betul at-tamassuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah perkara yang sangat menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.